والدليل هو المرشد. Yujibul ilma wa ma yujibul dhanna

membuktikan sendiri, bereksperimen sendiri. Itu yakin. Demikian beda ilmu dengan yakin menurut Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Filullah, buku khusus yang bahas antara beda-beda jalasa sama koada, itu apa bedanya. Ini Anda bisa cari di, Anda bisa dapatkan di buku ini nama dan rokoda apa artinya, apa bedanya yang ada di sini. Ini termasuk buku yang cukup urgen, ya cukup urgen karena ya, ya sering orang ingin tahu apa sih bedanya. Meskipun secara umum ya tidak ada bedanya. Dan kalau orang ingin tahu, penasaran apa sih bedanya, ini wajib baca buku ini Al-Furuq Filullah. Pasti lo, bener ya? Tak sama. Nasyaku fil asli al-iktisaru wa yusuhu wa minhu hadithu jahmiyati. Ramidiyati. Jah? Jahmiyati. Jahmiyati. Ma'amara biha Nabiyyumullahi sallallahu alaihi wa sallam wa syukkat alaiha sayabiha siyabuha siyabuha summa amara biha farajamah farujimah farujimah ai syaddat alaiha syaddat alaiha alaiha wajumiha summa sarah hadha nabdu yaduhu ala abdihi fi syai'aini fi haithu la yamilu la yamilu qalbi la yamilu qalbu la yamilu qalbu ila ahadihima wa qawlu al-musannifi wa zannu tadriju fihi musalamihatun fihi musa mahatun wa inna dhanna laysa huwa tajridan wa inna ma huwa tarfu ar-rajihu al-qaqilu al-zarfi al-maktubi wa huwa al-bahmu kama tafadjana wa amma walibatul dhani wa huwa kuwatul dhani fa inna dhanna wa yakunu ba'dhu dhani aqwa min ba'dhi. Qala Abu Hilalil Ashkari wala ba'dhu dhani ibaratun antumak ni nati dhani ala janibil akhari rajahanan mutlaqan yudraku ma'ahu janabi janibul akhari wazannu gulabatu dhani kullu minhuma yakumu maqamal yaqini inda subahari wa yajuzu bina ul akani syar'iyati alaihi idza faqat al yaqin alladhi qallama yaqulu inda al ijtihad wa li hadha yajibu al amalu bi khabari al wahidi idza kana thiqatan wa yajibu al amalu bi shahadati shahidaini wa khabari al muqawwimaini idza kana adilaini wayajibu istishhadu hukmil hali asabiki fi hali syaki mithlu syaki bil hadithi ba'dan toharati bil hadasi adayaknya salah bil hadasi ba'dan toharati kalau toharah yang tidak mungkin ada hadis. Tahara mungkin ada hadis, adanya hadas. Nah,